beliau dalam mensyarah kalam al-Imam al-Barbahari, kullu man sami'ta kalamahu min ahli zamanik khosotan fala ta'jalan. Setiap orang yang engkau dengarkan perkataannya dari para ulama atau para orang-orang di zamanmu secara khusus, jangan engkau segera menerima perkataannya. Wala tadkhulanna fi syai'in min, jangan engkau masuk ke dalam perkataan mereka tersebut. Hatta tas'al wa tanduro, sampai engkau bertanya dan melihat. Hal takallamu fihi ahadun min ashabin nabi alaihi salatu wassalam radhiyallahu anhu majma'in. Apakah perkataan tersebut pernah dibincangkan atau pernah diucapkan oleh salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu majma'in? Au ahadun minal ulama, atau perkataan tersebut pernah diucapkan oleh seorang dari ulama salaf. Nah, ditimbang, jangan segera diterima, jangan segera dimasukkan ke dalam hatimu. Tapi ditimbang terlebih dulu, karena perkataan tersebut itu adalah bahagian dari agama. Ya, kalau diterima ternyata itu adalah perkara yang tidak ada dasarnya di para salaf, berarti itu adalah satu penyimpangan. Kalau ternyata tidak diterima, ya, atau kalau seandainya itu tidak sesuai dengan asar para salaf, wa in asabta fihi atharan anhum, kalau ternyata mencocoki satu asar dari para salaf, fatamassakhi, maka hendaknya engkau pegang pendapat tersebut. Wala tujawiz hu li syai'in, jangan engkau melampaui ya sedikit pun dari prinsip salaf. Wala takhtar 'alaika syai'an fatas kuto finnar. Ya. Dan jangan engkau memilih sesuatu yang tidak ada asarnya dari para salaf sehingga engkau jatuh dalam api neraka. Ya. Kita syarah atau baca syarahnya Syekh Fauzan hafizahullah. Kalau ternyata pendapat yang engkau dengarkan dari manusia di zamanmu mencocoki asar para salaf. Ya. Idza wajadtahu muwafiqan liqaulihim, kalau engkau mendapati pendapat manusia-manusia di zamanmu mencocoki ucapan para sahabat atau para salaf, fatamassak bihi, maka pegang. Ya, pegang pendapat salaf tersebut yang mencocoki salaf. Jangan dilepas. Sudah berlalu yang namanya mazhab as-salaf, ucapan-ucapan para salaf itu ucapan yang sangat-sangat berbobot dalam agama. Ya. Karena mereka berbicara dengan keikhlasan. Mereka berbicara untuk mencari alam akhirat. Sehingga kalamnya para salaf, ucapan para salaf itu begitu mengena di hati-hati manusia. Berbeda dengan ucapan kita. Oleh karena itu, kalau ada satu pendapat yang mencocoki mazhab salaf, ambil, pegang pendapat tersebut. Wala tujawizu li syai'in, jangan engkau melampaui batas. Ya. Jangan engkau melampaui batas. Wala tujawiz qaula salaf, jangan engkau melebihi ucapan para salaf. Li syai'in ay li ra'yi fulanin wa fulan, karena mengambil pendapat fulan dan fulan. Miman ja'a ba'dahu, dari orang-orang yang datang sesudah mereka. Jangan engkau memilih pendapat manusia di zaman khalaf, lawannya salaf khalaf, yang menyelisih pendapat ulama salaf, ulama zaman dahulu. Ya, jangan kita melampaui pendapatnya para salaf demi mengambil pendapatnya para khalaf. Para ulama menyebutkan kullu khairin fittiba'i man salaf wa kullu syarrin fittida'i man khalaf. Setiap-tiap kebaikan itu adalah di dalam mengikuti para salaf dalam beragama. Dan setiap kejelekan itu adalah di dalam perbuatan bid'ah yang dilakukan kaum belakangan. Barakallahu fikum. Sehingga kalau ada pendapat yang tidak mencocoki para salaf, tinggalkan. Ya. Usul prinsip yang baru yang tidak ada dasarnya dari para salaf, tinggalkan. Ya, tinggalkan. Karena apa? Karena itu bukan kebaikan. Kalau seandainya itu baik, pasti para salaf sudah terlebih dahulu dalam mengamalkannya. Kalau seandainya itu baik, pendapat tersebut bagus, pasti para salaf sudah bersemangat mendakwahkannya. Karena agama ini sudah sempurna. Ya. Oleh karena itu, kalau di zaman kita ada pendapat-pendapat baru, ada pendapat-pendapat yang baru yang tidak pernah diucapkan oleh para sahabat, para tabi'in, para ajba'ut tabi'in, maka jangan kita ikuti. Ya, jangan kita ikuti. Kata beliau, wala takhtar alaihi syai'an. Kata Imam Al-Barbahar rahimahullah, jangan engkau memilih ya, atas pendapat salaf sedikit pun. Maksudnya, ketika ada pendapat salaf demikian, justru engkau mengambil pendapat yang selain daripada itu. Itu meninggalkan pendapat salaf. Jangan. Wala tahtar ala majah anis salaf. Jangan engkau memilih pendapat yang tidak dipegangi oleh para salafus saleh. Jangan. Syai'an sedikit pun. Mimma ja'a bihil muta'akhirun, dari pendapat yang dibawa oleh generasi sekarang. Karena masya Allah, di zaman sekarang orang-orang yang diulamakan banyak mengeluarkan pendapat-pendapat, statement-statement yang baru dalam urusan agama. Jangan kita pilih pendapat-pendapat mereka. Kemudian kita tinggalkan prinsip-prinsip ulama salaf, ulama terdahulu, para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, dan orang-orang yang setia mengikuti mereka. Jangan tinggalkan pendapat ini. Ya. Tapi pegang terus pendapat para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in. Jangan kemudian kita lebih memilih ucapan ulama mutaakhirun yang ada di zaman kita sekarang ini, terus kita membuang perkataan para ulama salaf. Fatas kutofunar. Sehingga engkau akan terjatuh ke dalam neraka. Sudah berlalu di pembahasan di bab-bab sebelum ini. Akan wajibnya apa? Wajibnya kita berpegang dengan prinsip para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Ya, bahwasanya agama ini itu harus dibangun di atas prinsip yang para sahabat ada di atasnya. Sebagaimana sudah berlalu, Rasulullah SAW menyebutkan iftaraqati sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqatan. Umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahida, semuanya masuk neraka kecuali satu. Para sahabat bertanya, siapa yang satu golongan yang mau masuk surga, yang selamat dan akan masuk surga? Rasulullah SAW mengatakan, mithlu ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi. Yaitu ajaran yang semisal aku dan para sahabatku ada di atasnya pada hari ini. Dan inilah yang dikatakan madhab salaf. Ajaran yang seperti Rasul SAW dan para sahabatnya ada di atasnya. Itu yang dikatakan al-firqatun najiyah. Golongan yang selamat. Golongan yang akan dimasukkan ke dalam al-jannah. Nah, barang siapa yang mencocoki prinsip ini, Nabi dan para sahabatnya, maka dia adalah al-firqatun najiyah. Walaupun jauh zamannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hidupnya. Dan ini yang sedang kita cari. Ini yang sedang kita pelajari dan kita ingin menggigit ajaran ini dengan gigi geram kita. Ya, kita pegang kuat prinsip ini. Kita jalankan prinsip ini. Nah, karena ini adalah prinsip yang Rasulullah SAW dan para sahabat ada di atasnya. Dan ini yang dikatakan golongan yang selamat di antara 72 golongan yang menyimpang. Ya, siapa mereka? Al-jama'ah. Siapa itu al-jama'ah? Mithlu ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi. Siapa itu al-jama'ah? Yaitu seperti yang aku dan para sahabatku ada di atasnya. Ya, selain daripada itu, maka itu adalah golongan yang menyimpang, 72 golongan menyimpang. Satu yang selamat. Nah, hanya saja barakallahu fikum, ya, banyak manusia sekarang ngaku-ngaku, kami golongan yang selamat, kami golongan yang selamat. Dalam keadaan apa? Pengakuan semata itu tidaklah menjadi kebenaran di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, sebagaimana pepatah mengatakan kullun yad'i waslan lilaila wa laila la tuqirru lahum bidzaaka. Setiap orang mengaku punya hubungan cinta dengan Laila, padahal Laila tidak mengakui hal itu. Setiap laki-laki ngaku karena Laila cantik. Jadi semua orang ngaku saya pacarnya Laila, saya punya hubungan cinta dengan Laila. Demikian juga al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Itu golongan yang masya Allah langsung masuk surga. Selamat di dunia dari syubhat, bid'ah, dan penyimpangan. Dan kemudian dia masuk di dalam, selamat di alam akhirat masuk ke dalam surga. Sehingga semua ngaku, kami ini golongan yang selamat. Kami golongan yang selamat. Tapi ternyata golongan yang selamat itu sendiri atau al-jamaah itu sendiri berlepas diri dari mereka. Kenapa? Karena ternyata mereka tidak seperti Rasul dan para sahabatnya dalam beragama. Contohnya mereka membolehkan bergolong-golongan, berjamaah-jamaah. Berorganisasi-berorganisasi, misalkan. Mereka membolehkan, gak apa-apa. Mau warna apa aja dari ormas, gak apa-apa, boleh-boleh saja. Mau golongan apa saja, silahkan boleh-boleh saja. Mau golongan ini, mau jamaah itu, mau jamaah yang A, yang B, yang C, dengan nama-nama yang berbeda-beda, ciri khas yang berbeda-beda, karakteristik yang berbeda-beda, silahkan, tidak apa-apa. Yang penting tujuannya satu, ke surga. Niatnya yang penting baik untuk menuju surga. Niatnya yang penting baik memperjuangkan Islam. Kata mereka, banyak jalan menuju ke Roma. Sehingga apa? Boleh mau berkelompok-kelompok, berjamaah-jamaah dalam beragama enggak apa-apa. Padahal Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam surat Ar-Rum, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kata Allah Azza wa Jalla, jangan kalian menjadi seperti orang musyrikin. Jangan kalian menjadi seperti orang musyrikin. Maksudnya gimana? Apa yang dimaksud dengan jangan seperti orang musyrikin? Ya, kata Allah Azza wa Jalla, ya, yaitu mereka-mereka minal ladzina farraqu dinahum, mereka yang berpecah belah dalam beragama. Ya. Bergolong-golongan, mereka bergolong-golongan dalam beragama, membolehkan bergolong-golong, membolehkan berkelompok-kelompok dalam beragama. Ini yang namanya pemikiran hizbiyah yang tidak pernah ada di zaman para sahabat Nabi Ridwanullah alaihi majma'in. Pemikiran yang baru. Yang sekarang hampir banyak para duat yang mengajak kepada prinsip hizbiyah. Ya, membolehkan bergolong-golongan, berkelompok-kelompok, berormas-ormas, macam-macam. Berjamaah-jamaah. Setiap golongan bangga dengan apa yang ada pada golongannya. Nah, ini pendapat yang baru yang di zaman para sahabat enggak ada. Di zaman Rasulullah enggak ada, di zaman para ulama as-salaf enggak ada. Dan ini yang ditahdzir oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, jangan kalian bergolong-golongan, jangan kalian berpemikiran hizbiyah. Terus gimana? Jadilah satu golongan. Golongan yang mana? Al-jamaah. Siapa? Mithlu ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Yang seperti Nabi dan para sahabatnya ada di atas. Ya. Dan jangan kita menyelisihinya. Ya. Wala tujawizhu li syai'in. Jangan engkau kemudian menyelisih prinsip tersebut karena pendapat ucapan-ucapan manusia di zaman sekarang. Atau pendapat kebanyakan manusia. Ya. Karena kebanyakan manusia kalau kita mau ikuti kemauannya, maka kita akan menyimpang dari jalan Allah. Kalau kita mau mengikuti keinginan seluruh atau mayoritas kebanyakan orang, itu akan menyebabkan kita menyimpang dari jalan Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla menyatakan, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kata Allah Azza wa Jalla, kalau engkau wahai Nabi mau mengikuti kebanyakan mayoritas orang di muka bumi, maka engkau akan tersesat dari jalan Allah. Ya, ayat ini juga mengingatkan kita. Kalau kita mau menimbang kebenaran, menimbang satu pendapat, jangan ditimbang dengan mayoritas yang memegang pendapat tersebut. Jangan diukur dengan kebanyakan manusia. Nah, tapi ukurlah dengan prinsip salaf. Mithlu ma ana alaihi al-yawm wa ashabi, yaitu yang seperti aku dan para sahabatku ada di atas, yakni Nabi dan para sahabat. Jangan menjadi ukuran kebenaran di mata kita adalah kebanyakan orang, kebanyakan manusia. Ya, barakallahu fikum. Tapi peganglah apa yang dipegang oleh Nabi dan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Itulah al-jamaah, itulah al-firqatun najah, golongan yang selamat. Itulah yang dikatakan al-ta'ifah al-mansurah, golongan yang akan ditolong oleh Allah Azza wa Jal. Sehingga ikhwat al-iman barakallahu fikum, kata al-imam al-barbahari tadi, wala takhtar alaihi syai'an fatasquta fil nar. Jangan engkau memilih pendapat yang baru tadi, kemudian engkau tinggalkan pendapat salaf. Pendapat Nabi dan para sahabat. Kenapa? Fatas kutu finnar, engkau akan jatuh ke dalam neraka. Ya. Li'annaka khalafta tariqal jannati, kata beliau Syekh Shalal Fauzan, hafizahullah. Karena engkau telah menyelisih jalan menuju surga. Jalan menuju surga adalah dengan berpegang dengan prinsip Nabi dan para sahabatnya. Jalan menuju surga adalah dengan memegangi prinsip agama seperti Nabi dan para sahabatnya. Nah, ya, Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan kullu ummati yadkhulul jannata. Setiap umatku pasti masuk surga. Illa man aba. Kecuali orang yang tidak mau. Wa man ya'ba ya Rasulullah, para sahabat berkata, siapa yang tidak mau wahai Rasulullah? Qal man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa mentaati aku pasti dia masuk surga, barang siapa yang bermaksiat kepadaku, yakni menyelisihi Rasulullah, maka dia berarti enggan masuk surga. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnah beliau, menyelisih sunnah beliau, maka dia berarti tidak mau masuk ke dalam surga. Ya, tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tidak mau mengikuti prinsip-prinsip yang Rasulullah SAW ajarkan. Ya, Rasulullah SAW mendakwahkan agama ini, mengajarkan kepada para sahabat. Para sahabat menerima ilmu langsung dari Nabi alaihi salatu wasalam. Dari Al-Qur'annya, tafsir Al-Qur'annya, dari hadis-hadisnya. Ya. Dari tata cara ibadah, mulai dari thaharah sampai ibadah yang lainnya, salatnya, puasanya, hajinya, muamalahnya. Ya, dalam berjihadnya, dalam segala sisi-sisi beragama, para sahabat semuanya mengambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lupa dalam penyampaian ilmu ini. Semua sudah disampaikan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mempersaksikan kepada para sahabat tatkala Hajjatul Wada. Para sahabat di haji perpisahan ketika beliau berkhutbah, ya, di haji perpisahan beliau sampai mengatakan alaihi salatu wasalam, ala qad balagtu, ketahuilah, bukankah saya sudah menyampaikan kepada kalian semuanya? Artinya semua ajaran Islam, dari yang kecil, dari yang kelihatannya kecil sampai yang besar, semuanya sudah diajarkan kepada para sahabat. Gak ada yang terluput, gak ada yang terlupa oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Karena Nabi SAW adalah seorang yang maksum. Ya, beliau maksum dalam menyampaikan syariat, gak pernah salah, gak pernah terlupa. Gak pernah ada yang kelewat. Semuanya sudah disampaikan semuanya. Sehingga Rasulullah SAW di akhir hayatnya, beliau mempersaksikan kepada para sahabat. Ala qad balagtu. Ketahuilah, bukankah saya sudah menyampaikan kepada kalian semua? Para sahabat jawab, bala syahidna. Memang wahai Rasul, kami jadi saksi. Beliau langsung angkat tangannya ke langit, jarinya langsung beliau mengatakan, Allahumma syhad, ya Allah saksikan, ya Allah saksikan. Maksudnya sudah semuanya disampaikan, gak ada yang terluput, gak ada yang terlewat, gak ada yang terlupakan. Ya, terus para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in sudah menerima ilmu dari Rasulullah SAW. Para sahabat mengajarkan kepada generasi berikutnya. Ya, sehingga mayoritas ilmu itu sudah diajarkan, ditinggal semua ilmu agama sudah Rasulullah SAW sampaikan dan para sahabat sudah menyerapnya. Para sahabat menyampaikan lagi kepada generasi berikutnya, para tabi'in. Para tabi'in menyampaikan lagi kepada generasi berikutnya, para atba'ut tabi'in. Dalam keadaan mereka amanah menyampaikan. Ya, khadari mana azanallahu yakum, maka barang siapa yang menyelisih prinsip mereka, berarti apa? Ya. Dia telah menyelisih jalan ke surga. Dia telah menyelisih jalan menuju surga. Wa tariqul jannati huwa ma alaihi. Adapun jalan ke surga adalah yang sebut Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 69. Alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wasolihin. Yaitu jalannya orang-orang yang Allah telah beri nikmat pada mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dan mereka adalah sebaik-baik teman. Dan ini yang hadza huwa tariqul jannah. Ini jalan menuju surga yang kita minta setiap hari dalam sholat kita. Ya, jalan menuju surga, jalannya para nabi, para siddiqin, para suhada, para solihin. Yang kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Setiap hari kita minta dalam Al-Fatihah. Ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Siapa maksudnya jalan yang lurus? Jalan menuju surga. Jalan yang mana? Jalannya para anbiya, para siddiqin, para syuhada, para orang-orang soleh. Jajaran terdepan dari kalangan para anbiya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya. Kemudian manusia terbaik sesudahnya para sahabat Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan khairun nasi qarni. Manusia terbaik setelah para nabi dan para rasul, para sahabat Nabi. Sebaik-baik manusia Yani setelah para nabi dan para rasul, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Summa alladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya. Summa alladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya. Hadis muttafaqun alaih. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia generasiku. Siapa yang dimaksud generasinya Rasulullah? Para sahabat Nabi. Ya, para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian generasi berikutnya, para tabi'in istilahnya. Kemudian generasi berikutnya lagi, para atba'ut tabi'in. Dan ini yang dikatakan generasi terbaik, yang barang siapa menyelisih mereka, berarti dia telah menyelisih jalan menuju surga. Rasulullah SAW tidaklah memuji mereka, tiga generasi ini, kecuali karena tiga generasi ini adalah generasi terbaik yang prinsip-prinsip beragamanya mereka merupakan jalan menuju surga. Kalau diselisihi tiga prinsip, atau tiga generasi ini diselisihi, berarti dia telah menyelisihi jalan menuju surga, kata Syekh Abdullah. Maka dari itu kita wajib beragama, beramal dengan prinsip tiga generasi terbaik tadi. Jangan kita menyelisih mereka demi mengikuti ucapan-ucapan manusia di zaman kita. Ya, demi mengikuti pendapat ucapan-ucapan manusia di zaman kita. Contohnya tadi, zaman kita banyak mengatakan banyak jalan menuju surga. Ya, mau organisasi apa saja, mau ini apa saja, tujuannya satu, ke surga. Subhanallah. Ini pendapat yang enggak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ya. Prinsip hizbiyah. Prinsip hizbiyah. Gak pernah ada di zaman para salaf. Ya, silahkan antum mau bergabung dengan kelompok mana saja. Masing-masing punya kebaikan, masing-masing punya kekurangan. Maka kita ambil kebaikan-kebaikannya dan kita tinggalkan kekurangan-kekurangannya. Sering kita mendengar ucapan ini. Ya, sering kita mendengarkan ucapan ini. Padahal Rasulullah SAW sudah mengingatkan umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Apa maknanya ya ikhwan? Apa makna hadis Nabi alaihi salatu wasallam, sataftariqu ummati ala 73 firqatan? Akan terpecah umatku menjadi 73 golongan. Maknanya di sini Rasulullah SAW memperingatkan kita bahwasanya ketika umat terpecah, jangan kita ikut kelompok yang menyimpang-menyimpang tadi. Kulluha finnar illa wahidah, semuanya di neraka kecuali satu. Berarti yang satu ini yang harus kita cari. Siapa? Ma'ana alihil yawmu ashabi. Seperti yang Nabi dan para sahabat ada di atasnya. Jadi pengkabaran dari Nabi SAW bahwasanya umat ini akan terpecah menjadi 73, itu maknanya peringatan buat kita, jangan sampai kita salah pilih. Jangan sampai kita membolehkan yang 72 tadi, yang menyelisih prinsip salaf, prinsip Nabi dan para sahabat. Jangan kita membolehkan kelompok-kelompok yang banyak-banyak tadi. Kemudian paham dari hadis ini, wajib kita mengikuti yang satu, wajib kita berdakwah mengajak yang satu golongan yang selamat. Ya, bukan berarti kemudian kita menyombongkan diri, ya, merasa diri kita sok suci, tidak. Ketika kita mendakwahkan manhaj salaf, kita mendakwahkan, mengajak kepada prinsip Nabi dan para sahabat, bukan berarti ya kita sudah memvonis manusia semuanya pasti neraka, tidak. Memvonis diri kita pasti surga, tidak. Ya, kita cuma ingin mengajak kepada prinsip agama yang murni. Kita cuma ingin mengajak manusia agar selamat dari pemikiran-pemikiran yang enggak pernah ada dalam manhaj salaf, dalam prinsip para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Kita cuma menginginkan agar manusia meninggalkan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, meninggalkan pendapat-pendapat yang menyimpang. Karena itu adalah jalan yang kita wajib menyelisihinya, jalan yang akan mengantarkan kepada 72 golongan yang menyimpang tadi. Dan kita ingin mengajak manusia agar selamat, sama-sama masuk surga. Selamat dari berbagai macam bid'ah, penyimpangan. Sehingga kita sampaikan dakwah ini, kita terangkan kepada manusia agar mereka sama-sama menjadi orang yang selamat. Al-firqatun najiyah, menjadi al-jama'ah. Ya, dalam keadaan apa? Tidak menyelisih prinsip para salaf. Kenapa? Wa ma khalafahu fahuwa tariqun nar. Karena apa-apa yang menyelisih prinsip salaf itu berarti jalan menuju neraka. Ya. Ya, ini yang mengandung kebid'ahan, mengandung perkara yang menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu jalla wa ala dalilnya sekarang. Allah Ta'ala berfirman, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Surat Al-An'am ayat 153. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Disebutkan dengan bentuk mufrad. Hadza. Ini tunggal. Ya. Siroti jalanku. Tunggal juga. Ya, mustaqimah yang lurus. Jadi jalan Allah itu cuma satu. Prinsip-prinsip menuju surga. Ya. Atau jalan menuju surga, itu cuma satu, yaitu beragama seperti Nabi dan para sahabatnya, itu saja. Kalau menyelisihi, berarti itu jalan menuju neraka. Fattabi'uh, ikuti, kata Allah. Jadi ayat ini sebagai dalil, wajibnya mengikuti prinsip salaf. Wajibnya mengikuti prinsip Nabi dan para sahabat. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita, ikuti jalan yang satu tadi. Wala tattabi'u subula, jangan kau ikuti jalan-jalan yang menyimpang, yang tidak ada dasarnya dari Nabi dan para sahabat. Ya, pendapat yang enggak ada prinsip, enggak ada apa? Enggak ada yang mencocoki prinsip Nabi dan para sahabat, jangan. Ya, setelah ditimbang pendapat-pendapat tersebut yang ada kita temui di ucapan-ucapan manusia di zaman sekarang, kok enggak ada bersesuaian dengan prinsip Nabi dan para sahabat, tinggalkan. Berarti itu subul. Apa artinya subul? Jalan-jalan yang banyak, yang menyimpang, yang tidak ada contohnya dari Nabi dan para sahabat. Kebid'ahan, khurafat, takhayul, kesyirikan. Ya, itu semuanya yang enggak ada prinsip. Dari prinsip para sahabat, fatafarraqu bikum an sabili, akan memecah belah kalian dari jalan Allah. Jadi menyelisih sunnah itu sebab perpecahan. Ya, bergolong-golong yang banyak-banyak tadi itu sebab perpecahan dari jalan Allah. Sehingga Allah melarang kita. Ya, menyelisih apa? Jalan-jalan atau menyelisih jalan Allah Azza wa Jalla, dan kita dilarang untuk mengikuti jalan-jalan yang menyimpang. Ya, qala sabilullahi wahid, kata beliau, jalan Allah cuma satu. Tidak berbilang. Siapa itu? Al-jamaah. Siapa itu? Seperti yang Nabi dan para sahabatnya ada di atasnya. Ya, tata cara salat, salatnya seperti Nabi dan para sahabatnya. Tata cara puasa, tata cara puasanya seperti Nabi dan para sahabatnya. Mau berjihad seperti Nabi dan para sahabatnya. Mau bernegara seperti yang Nabi dan para sahabatnya ada di atasnya. Mau jual beli seperti yang Nabi dan para sahabatnya ada di atasnya. Mau berumah tangga seperti yang Nabi dan para sahabatnya ada di atasnya. Mau menyelenggarakan jenazah seperti yang Nabi dan para sahabatnya ada di atasnya. Jangan kemudian menyelisihi prinsip ini demi mendengar ucapan manusia. Demi mendengar ucapan kebanyakan orang. Jangan. Rasulullah SAW mengatakan, "Addu 'alaiha bin nawajib." Gigit itu dengan gigi geraham. Ya, jadi jalan Allah satu. Apa itu? Nabi dan para sahabatnya. Prinsip yang Nabi dan para sahabatnya ada di atasnya. Adapun selain itu, dengan berbagai macam jenis perbedaan-perbedaan yang banyak, itu namanya subul, jalan-jalan yang menyimpang yang disebutkan dalam ayat ini. Amma ghairuhu fa hiya subulun katsira. Adapun selain prinsip Nabi dan para sahabatnya, itu namanya jalan subul yang banyak. Subul jamak dari sabil yang banyak. Kullu syaitanin lahu sabilun, setiap syaitan punya jalan metode tersendiri. Walahu tariqun min sayatinil insi wal jin, dan juga memiliki metode ya dalam beragama, baik syaitan dari kalangan jin, baik syaitan dari kalangan manusia yang ngajak kepada kebid'ahan, mengajak kepada perkara yang menyelisih Nabi dan para sahabatnya. Ya, subhanallah. Yang Rasulullah SAW sebutkan apa? Ma min sabilin illa ya fihi syaitan yad'u ilaihi. Atau kama qala alaihi salatu wasalam, tidaklah ada jalan. Ya, jadi Rasulullah SAW ketika menafsirkan ayat ini, beliau membuat garis panjang lurus, beliau mengatakan hadza siratullahi mustaqima. Ini jalan Allah yang lurus. Kemudian beliau memberikan garis kanan kiri yang pendek. Garis di sebelah kanan, sebelah kiri. Kayak pelepah kurma gitu. Kalau kita kayak pelepah pohon kelapa misalkan ya. Yang ini yang lurus, yang ini jalan-jalan yang menyimpang kanan kiri. Beliau menyatakan, hadhihi subul. Ini jalan-jalan yang banyak. Ma min sabilin illa alaihi syaitan yad'u ilaihi. Tidaklah ada jalan yang menyimpang kanan kiri tadi kecuali ada Shelton yang mengajak kepadanya. Mengajak kepada kebid'ahan, mengajak kepada kesyirikan, mengajak kepada perkara menyelisih sunnah yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Shelton dari kalangan jin, kata Syekh, atau Shelton dari kalangan manusia. Dan kita wajib meninggalkan itu semuanya. Ya, fahiya turuqun katsirah tuqi'u man yaslukuha fi hayratin. Jalan itu banyak sekali. Yang menyimpang kanan kiri banyak. Kebid'ahan. Masya Allah, gambarannya banyak sekali yang namanya kebid'ahan. Kebid'ahan dalam hal azan, ada. Kebid'ahan dalam hal wudu, ada. Kebid'ahan dalam hal jenazah, banyak lagi. Kebid'ahan dalam hal pindahan rumah, ada lagi kebid'ahan. Ya? Dalam akikah ada kebid'ahannya lagi. Dalam kurban ada kebid'ahannya lagi. Banyak sekali jalan-jalan kebid'ahan. Yang diadakan oleh manusia, enggak ada dalil. Ya, banyak sekali jalan-jalannya. Dan itu semuanya wajib untuk kita ingkari, wajib untuk kita peringatkan umat manusia agar mereka berpegang dengan jalan keselamatan. Apa itu? Yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga man yaslukuha fi hayratin, ya tuqi'u man yaslukuha fi hayratin. Jalan-jalan tadi itu memberikan atau menjatuhkan orang yang menempuhnya ke dalam kebimbangan. Terus gimana ini? Mana yang benar? Ya, pindah daerah lagi, beda lagi tata caranya. Pindah daerah lagi, beda lagi tata caranya. Subhanallah. Ya. Lakinna siratal mustaqim wahid. Tapi jalan yang selamat, jalan lurus, satu saja. Manhaj salaf, satu. Antum di sini ada manhaj salaf. Nanti antum pindah kemana, ada manhaj salaf lagi. Sama itu, prinsipnya sama. Ya. Hatta ketemu di Eropa, ketemu di Afrika, ketemu di ya, Australia. Ketemu di Asia. Kalau ketemu dengan seorang salafi yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya, sama nanti. Sholatnya sama, puasanya sama, ya, cara beribadahnya sama. Gak akan ada perbedaan. Kenapa? Karena jalan yang mereka tempuh satu, jalan Allah, siratal mustaqim. Tapi kalau jalan kebid'ahan, masya Allah, antum pindah sana beda lagi. Ya, pindah sana beda lagi. Kenapa? Karena itu jalan-jalan kebid'ahan yang menyelisih sunnah. Adapun jalan Allah, jalan siratal mustaqim cuma satu, enggak ada beda. Manhaj salaf itu cuma satu, enggak ada perbedaan. Ya, barakallahu fikum. Oleh karena itu apa? Laisa fi ikhtilaf. Enggak ada ikhtilaf di kalangan ahlus sunnah. Ya, prinsip-prinsip ahlus sunnah. Wala tadi'u idza salaktahu abadan. Engkau tidak akan ya tersesat, tidak akan menyimpang. Ya, tidak akan hilang kalau engkau menempuh jalan ahlus sunnah selamanya. Maka wajib bagi kita belajar manhaj salaf. Wajib bagi kita untuk berpegang dengan prinsip salaf. Kenapa? Karena itu adalah jalannya Rasulullah SAW dan para sahabat yang murni, yang enggak ada tambahan, enggak ada pengurangan, enggak ada perubahan, apa adanya yang dijalankan oleh Rasulullah SAW dalam hal akidah, dalam hal akhlak, dalam hal adab, dalam hal ibadah, dalam hal muamalah, dalam sisi-sisi kehidupannya, itu semuanya adalah jalan keselamatan yang kita wajib mempelajarinya lalu kita mengamalkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk istiqomah di manhaj as-salaf, manhajnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.